Tujuan. jalan berbeda. Tak. berbeda dalam pandangan. Sungguh tak mungkin kita kan dapat bersatu. Yang ada hanya kita berpaling dari rindu. Thank you. hatiku dengan kasih sayang. Selat yang memisahkan kita, sunyi tanpa bintang kejora. Sunyikan engkau pulang.